gaya ya. Sing nyambut langsung Gusti Allah. Gaya. Zaman ini misalnya disambut Pak Dan Ramil karo Pak Camat, Pak Kapolsek wis gaya sampean. Aku ketemu Kapolsek mau ketemu Dan Ramil wis gaya. Padahal Dan Ramil, Camat, Kapolsek iki makhluk apa? Ngono wae jenengan wis bangga banget tok, saged pinanggih wis bangga. Nggih napa nggih? Nah iya, paduli pangkat apa? Langkung-langkung niki langsung pinanggih Gusti, disambut kalih Gusti, indah nan syahdu sambutan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladhi an'ama alaina wa hada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, rabbul aradin was samawati ula. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, nabiyul mustafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Sadat al-masyayikh, ulama anal a'izza, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan. Forum komunikasi pimpinan kecamatan, Bapak Camat, Pak Dan Ramil yang mewakili Pak Kapolsek, ibu dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkesempatan hadir, kepala desa, para perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, takmir Masjid Al-Amanah, rekan-rekan panitia, adik-adik dari Pagar Nusa yang kita cintai, yang kita banggakan, hadirin hadirat, jamaah sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita kesehatan, kesempatan, kekuatan, semangat dan insyaallah keikhlasan untuk sama-sama hadir bersilaturahim, bertolabil ilmi di majelis yang kita muliakan bersama dengan niat dan harapan mudah-mudahan kualitas hidup kita semakin hari semakin baik, derajat kita semakin hari semakin mulia, agar kita sama-sama bisa meraih sukses dunia akhirat. Kesuksesan dunia akhirat itu tolok ukurnya cuma satu, yaitu takwa. Tidak seperti umumnya masyarakat kita yang menilai sebuah kesuksesan dari materi. Pokok ana wong sugih, bondo donyane akeh, dianggap mulia, berwibawa, sukses. Kapan rapat piyambake ngomong lintune cep klekep ora wani usul. Sama sekali itu tidak benar. Apalagi kalau kita mau berpikir jernih, sugih, melarat, niku pawaan. Ono pawaan sugih, ono pawaan melarat. Dan sama sekali tidak ditentukan oleh kerja. Apa dikira orang yang rajin kerja keras terus lantas dia jadi orang kaya? Enggak. Apa yang malas kerja dia lantas jadi miskin? Enggak. Walaupun kerjanya nyantai, santuy, kerjanya santuy, tapi nek pawaan sugih ya tetep sugih. Duwe toko loro ditunggoni iso haji tiap tahun. Walaupun kerja keras mengamalkan P sak pirang-pirang, pergi pagi pulang petang, poyang payingan pontang panting, pantat panas, pinggang pegal, perut perih, pala pusing, beringas beringis, belirak belirik, pendelak pendelik, pelorak pelorok, peletak peletik, penculat penculot, perengat perengut, perang prung, penghasilan pas-pasan, pengeluaran pol-polan, potongan pirang-pirang, pajak, pungutan, premi, paketan, pulsa. Sakonoe penggawean dialami, yo tani, yo dagang, yo makelaran, yo mblantik, yo nganting goleke bojo wong. Nek pawaan melarat yo tetep melarat. Sugih ora dadi tandane wong apik. Melarat ora dadi tandane wong elek. Jangan dikira kalau kaya itu tandanya dia orang baik. Kalau miskin itu tandanya orang jelek. Enggak, kadang masyarakat kita salah persepsi. Wong kae kok sugih banget. Sugih yo. Ibadahe kenceng, wiridane mempeng, mangkane sugih. Lah ngarepe omahmu kok meluwarat banget, melarat wong kualat. Salah. Wong niku najan ibadahe mempeng, nek pawaan melarat ya melarat. Malah rata-rata sing mempeng-mempeng ibadah niku pancen wong melarat-melarat. Cobi ten desa mriki sing sregep salat jamaah nyang masjid niku wong sugih napa wong melarat? Wong melarat, soalnya ora patek duwe penggawean. Lek wonten khotmil Quran niku sing kersa nderek maos Quran, wong sugih napa wong melarat? Wong melarat. Lek wonten kerja bakti ngoten niku sing ribut tandang gawe jibrat lemah, wong sugih napa wong melarat? Wong melarat. Sing lungguh kursi empuk ora kira gelem. Apa tumon camat ogrok-ogrok got. Nakal kaya ngopo, beling kaya ngopo, ora nate ibadah nek pawaan sugih ya. Sugih, wonten to. Ora nate salat, Ramadan ya ora poso, karo tangga ya ora gelem rukun, mendeme penggawean. Ning sugih. Pancen sing potongan nakal iki wong sugih-sugih. Sobone naik klub, karaoke, iso nyewa purel. Wong sugih-sugih, sing melarat-melarat kae jane pengen ning ora duwe modal. Mula sugih melarat niku pawaan, padha karo lemu kuru. Niku rak pawaan to nggih. Ana pawaan lemu, ana pawaan kuru. Jempol jentik. Jempol niki pawaane gedhe lemu, jentik pawaane cilik kuru. Ngopo jempol kok lemu gedhe? Apa mergo sejarahe apik? Mboten. Jempol mboten gadah sejarah napa-napa. Pancen pawaane lemu gedhe. Ngopo jentik kok cilik kuru? Apa mergo kualat? Mboten, jentik mboten nate kualat sinten-sinten. Mboten nate kualat napa-napa. Nggih pawaane kuru cilik. Wong niku nek pawaan lemu, najan mangane sithik ya lemu. Wonten mboten? Wis direwangi diet ora karo-karuan, sing senam, sing ngombe pelangsing. Malah bunder ser ora ana geret-geretane. Mlaku kaya drum glundung. Wong niku nek pawakan kuru, najan mangane akeh banget, ya tetep kuru. Paling isone meng atos ngono ae. Kuwi nek wis metu ya gembuk meneh. Ukuran kemuliaan itu hanya takwa. Ukuran kesuksesan itu hanya takwa. Mulane lek pengen sukses dunia akhirat, ayo eling dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya darul amal la jazaa'a wal akhirah darul jazaa' la amala. Dunia ini tempat beramal, tidak ada pembalasan. Akhirat itu tempat pembalasan, tidak ada lagi amal. Jamaah rahimakumullah. Jadi dunia ini tempat untuk beramal, bebas mau beramal baik, mau beramal buruk, please silahkan. Dan selama masih ada di dunia ini, enggak ada pembalasan dari amal yang dilakukan. Amal baik yang dilakukan di dunia ini, enggak ada balasan pahalanya. Karena pahalanya enggak dikasihkan di dunia, dikasihkan nanti di akhirat. Amal buruk yang dikerjakan di dunia ini, juga enggak ada balasan siksanya di dunia, karena balasan siksanya dikasihkan nanti di akhirat. Paham po ora dijak ngomong ini? Ana wong ngamal apik, ibadahe apik, akhlake apik, tendonya niki nggih dereng nampi ganjaran napa-napa tasikan. Ana wong ngamal welek, akhlake welek, kelakuane welek, tendonya niki nggih dereng nampi siksa napa-napa tasikan. Wong siksane benjing ten akhirat. Donya niki panggonane amal, mboten panggonane balesan. Ana wong rajin qiyamul lail, tiap wengi tahajud witir, tahajud witir. Asale melarat terus dadi sugih, nggih mboten. Najan sregep leh qiyamul lail, melarat ya tetep melarat. Ganjarane qiyamul lail mboten diparingke ten donya, benjang wonten akhirat. Ana wong wirid dan ora leren-leren, ten pundi-pundi mboten tasbih ngelewer, gek diputer wer wer wer wer. Mboten mandek nek wiridan, sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati, wer wer wer, sunarseh sunarseh sunarseh, wer, sulastri sulastri sulastri sulastri, wer. Wiridan ora leren-leren, asale ireng terus malih dadi kuning, nggih mboten. Najan sergep wiridan nek asli ireng ya tetep ireng. Wong balesane wiridan niku mboten diparingke ten donya, benjang wonten akhirat. Sebalike ana wong nakal ahli maksiat, ten donya niki dereng nampi siksane. Ana wong wedok hobine ngrasani tangga, ngono kuwi untune ya ora mrotoli, ilate ya ora mlungker, intil-intile ya ora prithil. Tetep iso ewek-ewek, tetep iso atek-atek, tetep iso gambleh. Ana wong lanang duwe hobi ngincengi wong wedok adus, ngono kuwi matane ya ora picek kok. Panggah plora-ploro. Pancen siksane mboten didelek ten donya, siksane ngrasani, siksane nginceng, mboten ten donya. Tangan nggo nyolong, nggo nduduli bokong, ya ora ciker, ya ora kiting. Ngono, ngambung bojone wong, irunge ya ora gruwung. Sapa ngomong tambah halus. Ana wong lanang tumindak zina, ngono kuwi barange ya ora poklek. Ya tetep kena dinggo meneh. Lha pancen siksane mboten diparingke ten donya, benjang wonten akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngopo balesane amal niku kok mboten diparingke ten donya? Ganjarane amal apik ora diwenehke nyang donya. Siksane amal elek ya ora diwenehke nyang donya sebab donya niki mboten kamot didamel wadah. Donya iki ora cukup dinggo wadah ganjaran. Donya iki ora cukup dinggo wadah siksa. Malah umpama donya iki dinggo wadah ganjarane wong mukmin setunggal mawon mboten cekap. Mang pikir, salat sunnah qobliyah subuh rong rakaat niku ganjarane khairun minat dunya wa ma fiha. Luwe apik tinimbang donya saisine. Disalap ten donya nggih mboten kamot. Niku salat sunnah qobliyah subuh rong rakaat sepisan sing nglakoni wong siji. Padahal tiyang mriki rata-rata yen badhe nindakake salat subuh lak salat sunnah qobliyah rumiyen to nggih? Epret. Ora potongan. Lha niku umpami kok ganjarane disalap ten donya sedaya, malah mboten cekap. Jenengan maos subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim niku tamlaul mizan. Ngebeki timbangan amal, memenuhi langit bumi. Diselehno nyang donya mboten kamot. Ngetutke jenazah ngantos makbaroh. Ngetutke mayit nganti tekan kuburan, nganti rampung pemakaman niku diparingi hadiah emas agengipun sak kirat. Lah sak kirat menika rong gunung Uhud. Ngetutke sepisan entuk emas rong gunung. Lah nek ngetutke mayit tekan kuburan ping 5 entuk emas 10 gunung. Ping 10 gak ya entuk emas 20 gunung. Kuwi wong biasa. Lah nek modern. Lah sepira gununge modern? Lho Indonesia niki mboten cekap damel wadah gununge modern balong. Donya niki umpami di damel wadah siksa tiyang kafir setunggal nggih mboten cekap. Ana wong wani ninggalke salat fardu sepisan mawon gek jarak. Niku rak disiksa ngangge rantai saking geni neraka. Mongah-mongah membara. Panjangnya 70 zirok kurang lebih 40 meter. Dadi wong niku ngapunten cangkeme dicangap. Langsung disogrok ngangge rantai niku dibelesekne srok srok srok tembus dubur. Bareng wis muntup-muntup. Kan disogrok tembus ngisor kan muntup-muntup. Ditarik geradak brodoli ususe. Niki ninggalke salat fardu sepisan lho. Padahal wong balong sing ninggal salat fardu wani ninggal salat fardu umpami didatang ngoten wonten pinten Pak Lurah? Lho kok siksane diparingke ten donya sedaya? Mboten cekap. Rantai niku modele kolong-kolong plong-plong ngoten. La wudi'at halqatun minha 'alal ard la ahraqatha. Andaikan sak plong rantai niku disalap ten bumi, bumi ini hangus terbakar, tidak ada lagi kehidupan. Mikir wonge. Muga-muga rampung ngene tobat. Pancen wonten para jamaah beberapa amal saking saene niku ten donya sampun diamboni balesan. Tapi dereng balesan nembe ambune mawon. Nembe ambune. Wonten beberapa amal saking awone ten donya niki sampun diamboni balesan siksane. Tapi dereng balesan niku nembe ambu. Ambu kok kaya mambu sate, sedep, tapi kan nembe ambu to. Wayah poso awan-awan jenengan ngombe ngambu sate. Batal napa mboten posone? Mboten mengambu tok. Kaya niku lho, mulyake wong tuwa, birrul waliden. mbahagiakne wong tuwa, nyenengke wong tuwa. Niku uripe digawe kepenak sak anak turun. Estu niku. Anak kok saged mulyake wong tuwa, nyenengke wong tuwa. Uripe mulya sak anak turun. Lho niku dereng balesan niku nembe ambu mawon. Ambune wae kaya ngono, mindahne yo balesane kaya ngopo. Nglarake wong tuwa, nantang wong tuwa, wani nyang wong tuwa, bakal digawe rekoso uripe sak anak turun. Estu niku. Tapi niku nggih nembe ambu saking balesan. Dereng balesane saestu. Balesane luweh parah benjing. Nah, terus sakniki ngeten para rawuh. Teng donya niki kedah pripun? Menungsa urip nang donya niku kedah pripun? Kenapa? Lak ngoten pertanyaane. Soale iki dirungokke apa ora ya? Niki wonten rencana saking Gusti Allah. Niki rencanane Gusti Allah niki kula pireng pun dangu menan. Wis suwe aku krungu rencanane Allah. Cuma nembe tak sampeke sampean. Cak niki. Rencanane Gusti Allah sampean-sampean niki rak mboten namung disalap ten alam donya mawon to. Dipindah-pindah. Yo alam donya, yo alam azali, alam roh, alam rahim, alam donya. Dipindah-pindah, nggih kersane radi pengalaman. Mangke wonten melih alam barzah, nate kepireng nggih alam barzah nggih? Kok gak jawab. Nate kepireng nggih alam barzah nggih? Masuk jenengan mboten kepingin dolan-dolan mriko. Ngantos endingnya nanti disalap ten suwarga. Ora donga diamini. Endinge mangke dilebetke suwarga, dipanggenke suwarga. Lah syarate ming setunggal dikongkon dadi wong sing apik ngono tok. Syarate nggih ming setunggal niku tok. Dikongkon dadi wong sing apik. Makane idza arada anta sallallahu fas'al salaha nafsi. Sampeyan ki nek nyuwun apa-apa nyang Allah, mboten usah neko-neko, mboten usah rena-rena, nyuwuna dados tiyang ingkang sae, ngono wae. Soale wong apik niku disenengi Gusti Allah. Nah, supaya apik, ayo nglakoni apik sak sagete. Nek mboten saged, disaged-sagedke. Halo. Nglakoni sae niku sak sagete. La yukallifullahu nafsan illa wis'aha. Sak sagete nglakoni sae. Lek mboten saged, disaged-sagedke. Mangke dangu-dangu saged. Pun basa ngoko mawon kersane langkung gampang difahami. Nglakoni apik kuwi sak isone. Nek ora iso, disaisake. Engko suwe-suwe iso. Mangkane ngendikane para sepuh, "Nak, wong jenenge wae menungsa." Yen dimen-menke suwe-suwe dumunung iso menungso. Yen dimen-menke suwe-suwe dumunung iso. Mbah. Sampeyan salat wis nang dilakoni salate. Ora khusuk ya ben salat wae. Terus dikhusuk-khusukke, engko suwe-suwe iso khusuk. Rumuse ngono. Diperintah salat, salat. Dilakoni terus. Ora khusuk ben, ora khusuk ya ben. Nang salat wae dikhusuk-khusuke. Sampeyan arep salat ngenteni khusuk, ora sida wong potonganmu ora tau khusuk. Ora khusuk ya wis. Nang salat dikhusuk-khusuke. Kawitane mung entuk mlungkere tok ora masalah. Allahu akbar. Ngajar kok. Lah engko terus dikhusuk-khusuke. Usolli. Usolli. Us us us us us us usolli. Ya tetep mlungkere Allahu Akbar. Zaman narap sedekah nang sedekah. Nang ditokke sedekahe. Ora ikhlas ya ben. Di ikhlas-ikhlaske. Engko suwe-suwe iso. Narap sedekah ngenteni ikhlas, urung. Kapan ikhlase kula sampeyan? Ora ikhlas ya ben nang sedekah. Di ikhlas-ikhlaske. Wes pokoke ditokke nyoh nyoh nyoh nyoh nyoh nyoh nyoh nyoh sakake-ake nyoh nyoh nyoh nyoh. Nah, lek wis ngono diikhlas-ikhlaske, suwe-suwe ikhlas. Mulane kula sering matur, sedekah kuwi sing penting ora ikhlase, sing penting okeh. Ora ikhlas ya wis sing penting okeh. Soale lek wis entek okeh mesti ikhlase. Arep ora ikhlas piye wis kadung entek okeh. Mangke kula terangke ten wingking. Allahumma sholli ala Muhammad. Padha kalih panjenengan nitih sepeda gunung, tiyang mriki leh Mas Tani pit nggih. Ya nitih pit niku, ora tegen ya wis nang numpak wae. Tiba ora masalah, numpak meneh. Kok suwe-suwe rak tegen-tegen dhewe. Wong sing sakniki tegen numpak sepeda ontel, numpak pit niku ya tau tiba, ya tau kecepet pager. Tau kecemplung kali ngoten. Panjenengan maos Al-Qur'an, ora paham maknane ya wis, ora masalah, ora paham ya wis, nang diwaca wae Al-Qur'an kuwi. Engko suwe-suwe difahamke dening Gusti Allah. Aja nganti duwe prinsip, aku janjane yo kepengin maca Qur'an, ning ora paham maknane. Nggo apa wong sing penting ki maknane. Mangkane aku gah kon maca Qur'an. Iki asli wong goblok ning pinter ngomong wong. Ora paham ya wis ora masalah. Nang diwaca terus. Engko suwe-suwe difahamke dening Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Anu sakwite Mas ya. Loh, barokahe sregep leh maca Quran niku lho, najan ora paham maknane, minimal difahamke kandungane mangke dening Gusti Allah. Padha kalih ngeten. Panjenengan menika piantun Jawi. Mboten paham bahasa Arab, gek pas urip ten lingkungane masyarakat Arab. Monggo ndan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asline yo isin tekoe kari. Mboten napa-napa monggo. Monggo ndan monggo. Monggo. Iki mboten tangga niku. Nggih. Bola Pak Rianto kalih kula. Iku kula kala wingi nembe kala wingi mantun ngisi ten gene Mabes Polri. Ten gene asisten Kapolri bidang SDM. Kula dereng dugi niku Pak Irjen Eko Indraheri sampun rawuh. Dadi bintang 2 niku rawuh riyen kula nembe dugi. Padahal bintang 2 lha iki mung sret-sret 3. Lho kok nganti tekone keri. Ya apa njaluk dimutasi. Gek camat e saking wedine dimutasi teko ndisi iki kok. Panjenengan menika piyantun Jawa, gek mboten paham basa Arab. Urip ten lingkungane masyarakat Arab. Kowe dijak ngomong karo wong Arab wis nderekke mawon. Nderekke wae. Najan ora paham omongane, minimal paham karepe wong Arab. Lho ngoten lho. Sami ibu-ibu kagungan bayi alit. Wis suwe ya nek bayi kuwi alit. Gedhe ya camatmu kuwi. Lho, niku najan gedhe kan ya mantan bayi. Mantan bayi nggih. Terus ibu-ibu bayine niku dipun ajak omong-omongan. Kinten-kinten ibu-ibu faham omongane bayi wau napa mboten? Mboten faham, mboten masalah, jangan ngomong wae. Mangke suwe-suwe ibu-ibu minimal faham karpe bayi. Nduwe bayi dijak ngomong ibune ora mudeng. Akhire ibune nesu, dijak ngomong ora kena dipahami. Wis ora kudu ngomong karo kowe. Ora dijak ngomong babar pisan, ya bisu anake. Ora paham ya wis ora masalah, jangan ngomong wae. Mangke dangu-dangu lah ibu saged paham karepe bayi dan itu terbukti rata-rata ibu-ibu bisa memahami kemauan bayinya. Gek bayi dibokke, turu, terus ngelilir, sikile kerencal-kerencal mancal-mancal karo nangis. Ngoten niku ibune nggih paham karepe kok pipis anak itu pipis mangkane kok ngelilir lah pipis berarti kuwi nangise kuwi njaluk ganti popok paham terus mbinjingi ngoten mele bayine setengah nangis kalih neblek-neblek dodone mama nunggu-nunggu ku nyatani ibune nggih paham karepe bayi kok ngelak to sayang ngelak lho berarti njaluk pentil yo langsung diterogohke sek diodos terus diwuntir lho kuwi ana juruse kuwi ora ming syukur nrogoh kuwi berarti mboten namung pagar nusa tok sing duwe jurus mementili itu juga ada jurusnya diterogoh srek diodos diuntir kula ngeten iki penelitian sak praktek yo meneng kare ngrungokke kok lho benjing bayine kok kelipan, glebak ngiwo, glebak nengen karo guyu. Glebak ngiwo, glebak nengen. Ngono ku ibune ya paham karepe bayi. Oh, njaluk adik to iki. Ngelangsung madosi bapake kok. Nomor kali. Iya iya. Ah lajeng supaya dados sae melih dan mangan. Dan zaman ngono ae acarane. Pun. Wes muga-muga ora keselek. Biasane kapolsek nek bakdo kula poyoke ngoten niki mboten dangu munggah dadi kompol. Biasane langsung ten pundake melati setunggal. Biasane ngoten. Ning rata-rata nambahi sangu kiyaine. Sing kathah. Nek mboten nambahi nggih mudhun dadi bribda maneh. Nomor kali rumuse dipun kulinake nindake kesaenan dikulinakne nglakoni apik mergo apik niku angel ana wong kok bisa apik niku sebab kulino mboten wonten apik dadak niku mboten wonten mendadak baik mboten wonten melalui proses. Halo, saya kok merasakan sesuatu. Ada yang dari tadi bukannya mendengarkan dan memperhatikan keterangan saya, tapi membayangkan. gek leh mbayangke niku mboten bener. Mendah niyo aku dadi bojone wong kuwi. Pokoke wonge nganggo kudung abang. Ket mang leh ngingeti aku nganti mendelik. Udah jangan gitu dong. Aku jadi salah tingkah gara-gara tatapan kamu. Elek niku nggih angel. Ana wong kok nganti iso elek niku mergo kulino. Mboten wonten elek dadak niku mboten wonten. Mendadak jelek mboten wonten. Nggih proses. Wong elek niku kawitane nggih krungu-krungu riyen, mantun krungu terus penasaran, mantun penasaran terus njaluk ngeterke. Diparani terus demek-demek. Terus jajal. Ngerasa penak baleni. Sopo ngomong pengalaman. Ngerti banget. Dadi apik niku angel, ana wong kok iso apik mergo kulino. Elek niku angel, ana wong kok iso elek mergo kulino. Makanya sesungguhnya di dunia ini ora ana angel, ora ana gampang. Sing ana kuwi kulino karo ora kulino. Angel kaya ngopo yen kulino dadi gampang. Gampang kaya ngopo yen ora kulino dadi angel. Nggih napa nggih? Makanya ada pepatah ala bisa karena biasa. Orang jadi bisa itu karena terbiasa. Orang Jawa bilang witing tresno jalaran songko kulin. Bahasa Inggrisnya witing traisen jalaran songko kulaisen. Nah, ini saya karepku sing ceramah aku. Wong ngilokke, wong misuh. Niku angel napa gampang? Angel. Ana wong kok nganti iso ngilok-ngilokke nganti iso misuh, niku mergo kulino. Yen ora kulino, ora iso. Dikon ngilokke kon misuh niku mesti tajwide salah. Dawa ndeke ora pas. Leh misuh iso kedawan. Asu. Mergo ora kulino. Dirungokke ya ora kepenak. Tajwide salah. Ana wong misuh kok penak banget. Coba paringi contoh. Mesti kulino. Kok wonge ngomong aku saklawase urip ora tau misuh. Ya sik sepisan niki lho aku misuh. Ora ngandel wong nadane pas kok. Lagune iso penak ora nganggo fales babar pisan. Mergo kulino. Bu. Ngomeli bojo niku angel napa gampang? Angel. Ngomeli bojo kuwi angel, Bu. Ana wong wadon kok nganti iso ngomeli bojone kuwi mergo kulino. Yen ora kulino ora iso. Kon ngomeli ramuni kok, ayo bojomu diomeli kono. Jare ibune ngono. Ora gelem tandang gawe, mangane akeh. Meng klimbrak-klimbruk kaya tuma sual. Diomeli ngono, malah nangis kok. Nek ora iso, Mak. Ora iso ngomel kok. Piye leh ngomel? Tapi nek kulino, ngomel yen lancar, ora nganggo blundeti. Nang ora tau kentekan kamus. Entuk e kata-kata. Sekali ngomel muni terus nganti ora iso leren. Leren-leren ini nek keturun. Nuwes keturun ngono ku tangi iso neruske meneh kok. Judule iso padha bersambung runtut. Enten mboten wong wadon sing ngoten niku? Enten lho kuwi wonge kudunge kuning kuwi. Leh meliriki aku nganti kaya ngono. Rumangsa kenekan. Wong niku yen kulino apik, omong sak omong apik, obah sak obah apik, sak polah tingkahe apik, apa wae dadine apik. Wong niku yen kulino elek, omong sak omong elek, obah sak obah elek, sak polah tingkae elek. Apa wae dadine elek. Wong kene urung krungu ya. Nek saiki itungane per menit. Kare ngrungokke do rewel kok wong-wong. Ya Allah. Wong niku nek kulino salat jamaah nyang masjid. Begitu dengar azan, bergetar hatinya. Jerantalan leh mangkat. Mergo kulino, jangankan azan. Subuh niku rak salat yang paling berat. Nggih napa nggih? Lah nggih ngono lho ben padha karo aku. Subuh niku kan salat yang paling berat. Nggih napa nggih? Nah, yes padha. Seberat-beratnya wong kuwi kulino, jangankan mendengar azan subuh, baru mendengar kumandang tarhim saja wis geragapan leh tangi, padahal nembe tarhim as-salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Masjid mriki lek tarhim ra ngoten to nggih. Percados wong kaset. Assalatu wassalamu alaik. Kepenak suaraku ora kaya suarane camatmu serak-serak mau. Nesu ya ben. Mun camat minggat golek ganti camat gampang. Niki umpama acara iki camat ora rawuh, tetep jalan acarane. Lah nek penceramahe sing ora rawuh, buyar. Dadi sik penting penceramah. Apa maneh sing tekone keri ngono kuwi. Wong niku rek kulino salat jamaah subuh saabot-abote nembe kepireng tarhim. Assalatu wassalamu alaik. Tangi geragapan wis. Gek sing wadon tangi riyen. Akhire kakunge digugah. Pak, pak, pak, ayo subuh. Mulet sing lan. Apa dek imbuh. Kupinge error. Nesu to sing wedok subuh. Tak odot pisan kok. Ayo subuh. Ayo nyang jeding kilo anduk. Iya iya tanduk. Wis kadung error. Napa melih kok kepireng azan. Allahu akbar. Kasih. Ada yang kagum sama suara aku. Krungu azan ati bergetar. Loh, wis azan alhamdulillah. Ayo ayo ayo nyang masjid, ayo jamaah jamaah, ayo nyang masjid ayo. Diajak kabeh keluargane untuk jamaah ke masjid. Berangkatnya semangat, penuh kegembiraan. Oh, nek ora kulino ya. As-salatu khairum minan naum. Malah kelon. Rakulino. Utawa kadang yo mangkat mergo sungkan karo tangga. Kek tanggane nyang masjid mosok arep ora nyang masjid. Allahu akbar. Wah wah wah. Azan meneh. Seneng ayo, nang ayo, nang ayo, sungkan nang masjid. Ayo, ki apa kok azan, azan iki piye. Ki mlaku nang masjid ya klewes, klewes, klewes. Ora ana semangate. Gek ditekoki tangga. Arep nyanti kan? Jit. Masya Allah. Ngomongke sholat piyambak niku benten sami-sami nderek sholat jamaah. Sing kulino nggih semangat gek khusyuk. Nderek komandone imam. Allahu akbar. Ya mbek nderek. Allahu akbar. Kabiru alhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asyira. Wonten sing Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ora usah dipermasalahke kabira Allahumma ba'id baini padha wae. Padha apike, sing ora apike sing ora tau salat kaya dapuramu ngono kuwi. Anyel aku. Wong perkara donga iftitah dipersoalke. Wis ora zaman ngono kuwi. Halo. Niku sing kulino, sing ora kulino ya mbok imami Allahu Akbar. Iki ambek ya Allah bar. Mesik kabeh iki nek sing kulino Allahu Akbar. Sing ora kulino Allah bar. Amine lo benten walallin sing kulina ya amin ora kulina ya amin rukuke nggih beda Allahu akbar subhanarabbil azim bihamdihi subhanarabbil azim bihamdihi subhanarabbil ngono subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli anas ya Allah liman hamidah. Sing ora patek kulino ya. Wah. Ya ya bendina kok ngene ya. Uang bendina kok dikongkon entul-entul jenjeri duli-guli kendut-kendut. Entul-entul jenjeri duli-guli kendut-kendut. Uang kowe dan pundi-pundi ceramah niku sak jam lumrai niki lek njaluk tambahan waktu berarti lembur ono hitungane dhewe lemburan kene ra akeh tukang to cobi biasa kalih lemburan niku ra beda hitungane wong nek kulino zikir teko lesane niku nggih gampang medal zikire. Kaget sak kaget nggih. Yang terucap adalah zikir kalimah-kalimah thayyibah. Enak-enak melaku kebreset sret innalillahi astaghfirullah. Ya Allah. Kaget subhanallah. Ketemu kanca, Masya Allah Mbak. Lawas gak petuk sampean. Lah saiki sampean kok tambah lemu ya Allah. Kalimah thayyibah sing medal. Kaget sak kaget ya zikir. Nek ra kulino ra iso. Kaget ya ora metu zikire. Dor. Nek kan ketara nek ora kulino zikir. Lho iki ora kena dibantah iki. Ora kena diapusi. Nek sampean kulino zikir tak kageti mau, ya Allah, astagfirullah, subhanallah. Lha iki mau kok ha. Ketara ora kulino. Napa? Baleni meleh. Ora persiapan sampean iki baleni. Wong kula niki pengen ngetes. Wong balung iki kulino zikir apa ora? Wong nek kulino zikir dahar nyekel sendok kok merucut klunting. Ya Allah, kok lunyu sendoke. Punya jemuran pakaian melebat kena angin. Astaghfirullahaladzim leh kunotora karuan kok ngelebat ngene lah ngumbah meneh putune teko ya ya Allah putuku segede bikin ku sawayah-wayah kaget ketika mati roh meninggalkan jasad kaget sing metu ya zikir Allah oe ya ngene iki ben pantes dikai oe ceramah sing larang kan ngene iki modele. Kalau mati yang diucapkan adalah Allah di akhir hayatnya, apa janji Allah? Ana jalisu man dzakaron. Aku siap dampingi orang yang berzikir menyebut namaku. Lah mati niku lho sing nyambut Gusti. Semangat dong. Nang wong sing matine apik niku. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ngono sambutannya Allah, disambut Allah langsung dilebokke swarga. Mboten mlebu dhewe Mas, dilebokke. Mlebu dhewe karo dilebokke penak ndi? Penak dilebokke. Dilebokke kuwi tandane terhormat. Wonten acara kok terus wong rawuh, monggo mlebet njenengan mlebet terhormat. Begitu mlebet lungguh mangan. Ya, orang terhormat. Dilebokke ngono lho. Tandane terhormat. Ora dilebokke ya ndongsong-ndongsong ngono kuwi. Lamun mlebu ya kluyur-kluyur mlebu karepe dhewe. Ngono lho. Ya penak dilebokke. Dilebokke kuwi sing dileboni ya seneng. Urung mlebu wis dibukake. Iki sing diguyu sing blok ndi to? Swarga sing dileboni seneng, wonge sing mlebu ya seneng. Lho, sing dileboni seneng, sing mlebu seneng. Seneng petuk seneng, ndahne penake. Ngono lho. Lah nek mlebu dhewe iki syukur blusek sak karepe. Sing dileboni kadang ya ora seneng. Wis mara kluyur-kluyur mbuh nang jero nyapo wis. Wong kuwi nek ora kulino zikir mboten saged. Mangan nyekel sendok klunting, sendoke ucul. Sendok apa meniki lunyuk banget sendok apa? Duwe jemuran ngelebat kena angin. Leh ku nata sekesuk ngelebat kabeh. Angin jan kurang ajar. Apa keponakane teko? Keponakane isuk wayah mati roh metu ninggal ke jasad. Kagetnya Lah nek ngono tenan sing nyambut sapa gak mak lampir. Ngapunten. Mulane ada orang sakit, dua orang sakitnya sama, jenis penyakitnya sama, ukuran sakitnya sama, tapi gayanya ketika sakit bisa berbeda. Karena yang satu dia terbiasa zikir, satunya enggak terbiasa zikir. Gayane iso beda. Sing siji yo sama, selimutan geruguh ning metu zikire. Allah. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Allah. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah. Subhanallah. Muapik. Masih jine yang kemulan geruguh ning ming sambat wae ora ana zikire. Aduh. Modele kaya wedhus kuyuan ngono. Dielekke keluarga mbok zikir, ayo zikir, nyebut, ayo nyebut. Ora iso malah banter le sambat. Aduh. Nah, keluargane nesu nganti ditapuk lambene. Nyebut ayo, nyebut. Lagi gelem. But. Ora kunino. Nah, saiki waduh waktune mboten nyekapi ini. Tanda-tandane jari MC kon sampe maghrib nggih. Mboten napa-napa jenengan ten mriki kula tak kunduri. Wani pira. Lah saiki tanda-tandane wong sing sukses donya akhirat, wong takwa niku napa? Memang takwa itu samar. Artinya samar itu tidak cetha. Tidak ketara. Tapi kan napa mawon wonten tandane. Lek cocok karo tanda-tandane berarti bener. Lek ora cocok karo tanda-tandane berarti Salah. Napa mawon? Nek cocok karo tanda-tandane berarti bener. Leh ora cocok karo tanda-tandane berarti salah. Kados niku lho. Pelem mriki ngetes pelem. Napa leh Mas Tani yang mriki? Ya ya ya mangga. Niku istilah baru nggih. Nggih Dan, mangga ngono Dan. Ya ya ya. Pelem niku mentah kalih mateng lak wonten tandane. Nggih napa nggih? Lah dijawab, dijawab. Ana pelem didemek gembuk, diambu kok sedep wangi niku tandane pelem mateng. Ana pelem didemek atos, diambu ora sedep ora wangi tandane pelem mentah. Ana pelem didemek gembuk, diambu kok badhek niku tandane pelem apal wong codot. Codot itu dunia permanggaan ini apa? Makanya langsung mangga. Ya Allah. Pon, gua tekan ngendi-ngendi. Lah tanda-tanda ini takwa niku kata. Di antara ini mawon, ini baleni gua loh. Kalih maringi motivasi penjenengan. Ayatnya ini gua pun sering diwaos. Kalih para ustad, para kiai. Gua meng mindoni mawon, nindesi mawon. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Satu itu. Orang-orang yang suka berinfak fis-sarra'i wad-dharra, di waktu lapang, di waktu sempit. Seneng infak awean, lomo, wis mulai krasa iki bari iki mesti tarian. Wis mulai krasa iki. Wis tak siap keket mau 2000. Sik tak garap sik. Lomo, awean, seneng sedekah. Kapanpun, dimanapun, tanpa membeda-bedakan tempat, situasi dan kondisi. Nek wong takwa niku padha wae. Di waktu lapang sedekah, di waktu sempit sedekah, ora ono bedane. Di waktu longgar sedekah, di waktu kepepet ya sedekah, di waktu sugih sedekah, di waktu melarat ya sedekah. Di waktu bungah sedekah, di waktu susah ya sedekah. Di waktu sehat sedekah, di waktu lara ya sedekah. Ora ono bedane. Niku wong takwa. Soale wonten tiyang purun sedekah ngenteni sakit niku wonten. Yen lara bancaan. Nangger lara bancaan, nek ora lara ya ora tau bancaan. Sampai tangga-tanggane niteni, kok wis suwe ya ora gering. Sampeyan leh kepingin uripe slamet sedekah. Langkung-langkung kanggo masjid namine jariyah mili terus. Wau pun disampeke kalih Pak Camat. Sakjane kula meh nesu arep bali kula. Nggih mboten sida ceramah. Lah wis diceramahi camat tok. Biasane kula lek wonten pejabat sambutan ge ngetokke dalil maringi nasihat tak tinggal mulih. Lho, kuwi lahanku kok diserobot. Wong aku ya ora tau nyerobot lahane ndekne. Endi ket mau aku nerangke pajek lah ora to. Soale aku ngerti lahane camat kuwi. Camat ngetokke dalil ki ora pantes. Pantese camat kuwi nyumbang. Pangapunten. Langkung-langkung kanggo masjid. Man bana masjidan lillah, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut berkontribusi membangun masjid, seberapapun itu nominalnya, maka dia dibangunkan istana megah di surga. Saman aja kaget ya. Swarga iku menawi sampean benjing sios mriko, nggih muga-muga sios. Muga-muga sios. Aja kaget, swarga niku qian. Lahan kosong, hamparan luas. Kosong swarga. Hampa. Lho, jarene swarga iku ana bangunan istana megah mewah indah. Kuwi teko sedekah sampean. Jarene ana pepohonan dengan buah-buahan yang tidak pernah terlihat mata, enggak pernah terdengar telinga, enggak pernah terbersih dalam hati saking nikmat dan indahnya. Pepohonan dan buah-buahan itu wiridan sampean, zikir sampean. Zikir sampean itu dari pepohonan dan buah-buahan di surga. Lehmu zikir kok oke. Pepohonanmu, kebunmu ning swarga luas. Nek zikirmu meng sithik ya witmu sithik gek kuru-kuru. Dadi nang swarga iki ana wong sing merana. Gak zikir, gak sedekah, kosong swargane. Lah bangunan-bangunan istana-istana megah yang ada itu hasil dari sedekahmu. Semakin banyak sedekahnya, semakin megah mewah bangunannya, api-api, soalnya tukangnya no kono is profesional, ora kaya tukang balong pemane borongan syukur ngadeg ngono ae. Mboten, tukangnya api-api no kono garapane api-api, tapi tetep kok idah ana bondo ana rupa, ana rega ana rupa, tetep kuwi. Nek bondone akeh sedekahe akeh, bangunane megah mewah. Lah nek syukur sedekah ya digaweke syukur bangunan ngono. Lungguh. Duh, Kanjeng Nabi pas Isra Mikraj niku lak diketokke ana wah sak pirang-pirang bangun istana. Tangleten malaikat Jibril. Sinten niku malaikat Jibril? Itu para malaikat yang membangunkan istana untuk umatmu karena umatmu sedang bersedekah. Kiriman materiale teko. Gemerutukmu. Bareng Kanjeng Nabi bali wis ora ana sing bangun. Lah iki terus wong-wong sing bangun wau ten pundi kok prei ngene. Dawuh malaikat Jibril, "Lah umatin jenengan sing didamelke bangunan iki prei le sedekah. Telat materiale." Pengen selamat sedekah. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah iku iso nolak bala. Wong sing ahli sedekah, wong sing lomo uripe selamat. Niki mboten namung wong Islam mawon. Sederek kita sing ngerasuk agama liya nika kok seneng sedekah, lomo, ya selamat uripe. Bahkan mboten namung menungsa nih. Kewan nih lho kewan, janji seneng sedekah, loman, selamat nasibe. Wit-witan nggih ngoten, janji seneng sedekah, janji lomo, selamat nasibe. Modelmu kok kaya ora percaya tak omongi. Ono kewan seneng sedekah, ono kewan lomo, selamat nasibe. Pitik kok lomo seneng sedekah. Sek ngendok terus. Selamat nasibe. Arab disembelih culke meneh. Sek metundoke. Dadi pitik sing disembelih, digorok, diongok-ongok, dietet-etet, diceceli, diobong. Niku pitik medhit, ora gelem sedekah, ora lomo, wis ora metundoke, ming nelek tok. Wit-witan niku nek lomo seneng sedekah sik ngetokke buah sing nyenengke ya slamet tok nasibe. Wit-witan sing ditebang, ditegor, diperkul, ditel, diobong niku wit-witan sing medhi, cetil. Wis ora gelem ngetokke buah. Halo. Lah ono to, wit-witan niku sugih ning medhi. Wit telo niku. Wit telo niku sugih donyane sak pirang-pirang. Ning medhi pendem yang lemah. Ora diketok-ketokke wong, disimpen. Saking medhite nganti awake cilik kuru jelantir. Mula nasibe telo niku ora slamet, jabuti wong nganti jomplang. Salahe medhit. Cobi wit-witan gelem lomo kaya wit pelem wau. Sugih buahe akeh, ning diketok-ketokke ora nganggo disimpen, gandul-gandul. Sapa arep njukuk, sapa pengen mutik. Pelem ki apian banget dibandemi watuhe mbalese pelem. Mula nasibe selamat, rak mboten wonten to wong jabuti wit pelem. Ana wong jabuti wit pelem. Selamat mergo lomo. Ya artine wong niku nek lomo seneng sedekah kokoh, kuat. Ngapunten nggih. Lurah kok lomo. Kuat. Kapan rakyate gadah damel leh jagong 250.000. Pilihan meneh mesti dadi. Lho Pak Lurah Balung gelem ngono, insyaallah bangkrut. Kuat. Sampun, sampun, sampun. Nih. Lha iki sedekah kuwi sing bener ukurane sepiro? pangapunten lek cara wong Balong sedekah niku rak sak ikhlase ngene apa nggih. Nah niku prinsipe wong Medit. Sing bener sedekah niku mboten sak ikhlase Bapak Ibu, sak pantese. Nek sak ikhlase niku syukur ngetokke. Mangke Mas aja mlaku sik Mas, engko selir entuk murung ewunan Mas lho Mas. Kula wangsuli nggih. Nek sak ikhlase niku syukur ngetokke. Pantes ora pantes pokok ngetokke niku sak ikhlase. Sing akeh ora pantes. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong sedakoe karduse durung mlaku kok wis lenger-lenger modelmu. Hah, arep kelangan 2000 kok wis mulai lenger-lenger saiki. Nyemplungi urung kok wis do lenger-lenger. Heh, ngingeti aku, Bu, aja ngingeti wong kae. Nduk, cahayu-ayu sampean ki dianggep virus kanggone jamaah, Nduk. Engko nek urung tak komando aja mlaku sik, Nduk. Nyawang rene, Bu. Wong nyemplunge ming 2000 leh muancang-ancang kok. La haula wala quwata illa billah. Ngingeti aku sik to ya. Lek sak pantese niku diukur sesuai kemampuan. Ukuran pantes wong sugih kalih ukuran pantes wong melarat mboten sami. Nek wong sugih pantese ngetoke sedekah ya sak mono kae. Kae mergo wonge no kono ora ana kene. Lek wong sugih ngetoke sedekah pantese sak mono kae. Lek wong sedengan sakmene iki. Lek wong melarat sak mono kuwi. Mahalakam ru'un ya'rifu qadra nafsih. Wong kuwi ora bakal rusak yen ngerti dedek pawakane. Roh pantes. Wong sugih banget sedekah 2000 ora pantes. Nyemplungi kerdus kok plung 2000. Mongko kalunge sepadha rantene kapal. Geleh mlaku nganti bungkuk-bungkuk ora pantes. Wong gelange renteng-renteng kiwa tengen mulai ugel-ugel nganti tekan kelek kaya jaran kepang leh mlaku nyekeh-nyekeh. Nyemplungi kerdus ming 2000 ora pantes. Halo. Omahe apik sugih lantai 3 omahe. Ana wong ngemis, dhek wis tuwa cacat, ora diparingi malah dilok-lokke rene maneh. Ya Allah, ana wong ngamen ya wis sopan nggawa gitar, lagi diunekke jreng, prei. Ora usah guyu kelakuanmu yang ngono kuwi kok. Wong kuwi ora bakal rusak yen ngerti dedek pawakane, enggak akan celaka orang kalau tahu ukuran kemampuannya. Nek pawakan banyak ngetokke ndok sing gedhe, sepadha ndok banyak. Niku ora pantes to jenenge. Nek pawakan bebek ngetokke ndok ya sedengan sepadha ndok bebek. Pantes niku. Nek pawakan emprit ngetokke ndok cilik ora apa-apa, ukurane ndok emprit. Niki ana banyak ngetokke ndok kok cilik sepadha ndok kempret, kuwi banyak bento. Banyak edan kuwi. Banyak ngendok sak empret, saduki kapok, saduk tenan ndeteng-ndeteng, diguyu wong akeh. Nah saiki empret kok dipaksa kon ngetokke ndok sepadha ndok banyak, ya ndondomi. Suwek, Bro. Mlakune gak ya mekeh-mekeh. Nganti empret padha empret omong-omongan sak kancane. Mbak, sampean jahitan piro, Mbak? Aku jahitan 7, Dek. Aku malah 9, Mbak, jahitanku. Wis lara, Mbak, aku kapok mau ngendok meneh. Yen nek tak terus-teruske iso dobel aku, Mbak. Balong mriki kira-kira kathah pundi? Banyak kalih emprit? Nek ngene iki ngaku emprit. Oke, emprite apa oke banyake? Lho, ironinya masyarakat kita ngapunten-ngapunten redi nganyelke ya. Leh ana pembangunan masjid, pembangunan musola, gedung TPQ, gedung madrasah diniyah, kuwi sing dipeleter urunan, ditariki iuran, kuwi sing empret-empret, nganti ngeden-ngeden leh ngendok. Lah sing banyak ira metu ndoke ming ngak, ngak, ngak. Lah sing ditarik mbayare sing melarat-melarat, sing sugih-sugih jare tokoh-tokoh masyarakat iki leh rapat-rapat-rapat ngomong tok ning ra metu duwite. Yakin sing tepuk tangan ning prit kabeh. Banyak yang ngelumpukno kene iki. Para emprit-emprit sedaya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ayo kanca-kanca monggo melampah. Monggo kanca-kanca. Monggo kanca-kanca. Nduk sing telaten nduk, tegese telaten aja nganti kliwatan. Yen urung nyemplungi tunggu ana sandinge. Enteni nganti nyemplungi. Kapan nyemplungi incengen nduk. Incengen kapan ming 2000 jegu kendase ora apa-apa. Iki sogeh kok ngendok emprit iki. Monggo sareng-sareng maca selawat Asghil. Ndonga dhateng ngarsanipun Allah muga-muga negarane awak dhewe, negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dijaga keutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap kondusif, tetap damai, bisa hidup berdampingan dalam keberagaman. Menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang punya niat jahat, yang kepingin makar, yang menjadi radikal-radikal dan teroris-teroris ingin memperkeruh suasana negara Indonesia mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Enggak sareng-sareng. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bidhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bidhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Monggo kanca-kanca panitia dibantu nggih kersane cepet mengingat waktu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghini dhalimin bidhalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghini dhalimin bidhalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi. Eh 2000 balekno meneh ke 2000 eh. Kudung ireng eh 2000 balekke ijoli wis 2000 ditekem diuntel-untel. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bidhalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghini dhalimin bidhalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghini dhalimin bidhalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bidhalimin wa alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi, semangat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili al-zalimin bil-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili al-zalimin بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد. Monggo monggo monggo. Telat liane gak oleh foto bareng aku. Napa MC melu-melu, lelang opo? Monggo, nggih, samping saya monggo, samping kanan kiri sambil sama-sama kita berdoa. Nggih. Nggih, di sini saja kita doa bareng-bareng. Makasih Pak Kapolseknya malu-malu. Walaupun beliau tadi infaknya melalui ini hanya simbol, insya Allah nanti kalau ada kelebihan rezeki pasti beliau akan nyumbang lagi ke masjid ini. Saya tahu karakter beliau. Oke, sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama dijadikan ilmu yang manfaat. Semua yang hadir di sini mudah-mudahan dikaruniai kesehatan zahir batin, berikan kekuatan Islam, iman, ihsan, akhlak yang semakin mulia, takwa yang semakin sempurna. Kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan negara kita tercinta ini dijaga sekali lagi keutuhannya, keamanannya, kedamaiannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tenang, lancar, nyaman dalam menjalankan pengabdian dan beribadah. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Bijahin Nabi rahmah wa syafi'il ummah wa biniyati tu'al qabulu ijabati sul husulil amali wal ma'mun. Bijahi Sayyidina Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala man nawayna wa ala man nawaw bi salafun salihun ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Khusus kepada 5 orang yang di atas panggung ini, mudah-mudahan Allah kasih rizki yang lebih berkah. Mudah-mudahan ini menjadi tabungan pahala yang tidak akan terputus ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tad'a lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa shafaitah wa la jahilan illa 'allamtah wa la dhallan illa hadaitah wa la mu'siran illa yassartah wa la maqsudan illa hasaltah wa la du'aan illa istajabtah wa la faqiran illa aghnaitah wa la daynan illa adaitah wa la hajatan min hawaij dini wad dunya wal akhirati hiya la qaridan illa qadaitaha wa yassartaha wa yassir umurana ya Allah ya Allah ya Allah washrah sudurana wa khtim bis salihati a'am